Kadangku kesel dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada ku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi bangku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada ku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi bangunku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Thanks for watching Cuek Cover. Jangan lupa subscribe, like and share. Jumpa minggu depan. Bye.